Sanggar Cerita mempersembahkan Akida Mandiga Ratu. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku dewata, hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase, Ibin Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Ameswara nampak masih terpaku menatap orang yang berada di hadapannya. Sementara Rakai Walengku Kumbayoni hanya tersenyum setelah berkata demikian. Wajahnya kelihatan tenang. Dari kata-katanya, laki-laki muda yang sebenarnya berusia sangat panjang ini sepertinya mengandung arti yang cukup dalam. Sekali lagi Kameswara menarik napas panjang. Suasana jadi nampak hening sejenak. Sementara di luar sana, rembulan nampak sudah bergulir jauh dan bintang-bintang lelah berkedip. Tidak tuanku, saya hanya berpikir, apakah tuanku tidak salah bicara? Bukankah tuanku Rakai tahu bahwa saya tidak mempunyai kepandaian apa-apa? Aku bukan meminta pertolongan dengan menggunakan kehebatan, tetapi aku membutuhkan pertolongan dari kau, hanya dengan ketulusan hatimu. Lalu pertolongan apa yang tuanku Rakai harapkan dari saya? Ada satu keinginan yang selama ini mendekam dalam hatiku, dan hal itu membuatku selalu merindukannya. Aku merindukan kematian Kameswara. Oh, saya tidak mengerti maksud Tuanku Rakai. Aku menginginkan kematian Kameswara. Usiaku sudah terlalu panjang. Aku tak akan menemukan kematian jika tak ada orang yang membunuhnya. Aku hidup di Mayapada ini rasanya sudah bosan. Karena yang kutemukan hanyalah kejenuhan dan kebosanan yang tidak ada habis-habisnya. Sekarang bagiku, kematian adalah sesuatu yang indah, yang selama ini kurindukan. Oh, aneh sekali. Kenapa di dunia ini ada juga orang yang bosan hidup? Apakah ini pun adalah sikap manusia yang bisa dikatakan tidak puas? Tuanku Rakai, lalu apakah yang saya harus lakukan untuk tuanku? Nanti akan kujelaskan. Sebaiknya sekarang kau ikut aku ke dalam. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Ayo. Iya, tuanku. Duduknya, Rakai Walengku Kumbayoni pun segera melangkah, kemudian diikuti oleh Kameswara. Keduanya terus melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Sementara Kameswara kelihatan masih bingung dengan apa yang sedang dialaminya. Di tempat inilah aku menghabiskan waktu dengan cukup menjemukan. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Sampai-sampai banyak sekali pertanyaan yang berkecamuk di dalam hatiku. Kapan semua ini akan berakhir? Oh, lalu kenapa Tuan Kurakai tidak meninggalkan saja tempat ini? Bukankah dengan begitu segala kebosanan dan kejenuhan yang selama ini Tuan Kurakai rasakan akan hilang? Bukan aku tidak mau meninggalkan tempat ini, Kameswara. Tetapi karena aku mempunyai tanggung jawab dengan tempat ini, rasanya berat sekali untuk meninggalkannya. Kecuali aku meninggalkan tempat ini hanya dengan kematian. Apakah menurut Tuan Kurakai, kematian adalah suatu jalan yang terbaik untuk lari dari kejenuhan? Entahlah. Tetapi aku memang merindukan kematian, Kameswara. Ya. Karena air suci itulah yang menyebabkan aku jauh dari kematian. Kedengarannya sungguh hebat sekali keampuhan air suci itu. Baru sekarang aku percaya bahwa air suci yang diperebutkan itu ada. Ah, Kameswara, ada yang kau pikirkan? Tidak, tuanku. Tiba-tiba saja saya teringat dengan cerita yang pernah saya dengar tentang Tuan Kurakai. Dulu, bukankah Rakai kalah dalam peperangan menghadapi saudara sendiri, yaitu menghadapi Rakai Pikatan? Ya, benar. Peperangan itu memang tidak pernah kulupakan. Rakai Pikatan, saudaraku sendiri, telah mengkhianatiku. Ia telah menusukku dari belakang. Mereka menyerang wilayah Walaing bagaikan banjir bandang. Aku sebenarnya tidak menyangka kenapa Rakai Pikatan sampai begitu. Padahal sehari sebelum terjadi peperangan itu, aku bersama-sama dengannya memuja persembahan untuk leluhur kami, Raja Balitu. Siapa mengira persembahan yang kulakukan bersama-sama itu awal dari pelebaran kekuasaan. Kenapa Tuanku Rakai dapat dikalahkan Rakai Pikatan? Bukankah Tuanku adalah orang yang hebat dan sakti mandraguna? Aku sebenarnya dapat mengalahkan Rakai Pikatan. Tetapi apa untungnya aku mengumbar amarah jika harus memakan kurban dari orang-orang yang tidak bersalah? Karena pada saat itu, bukan hanya Rakai Pikatan saja yang menyerangku. Aku memandang jauh ke depan, anak muda. Itulah sebabnya aku tidak melawan dan lebih memilih meninggalkan Walaing. Kemudian bersembunyi di tempat ini. Setelah bersembunyi di tempat ini pun, orang-orangnya Rakai Pikatan masih terus memburuku. Karena mereka tahu ada sesuatu kelebihan yang kubawa. Kelebihan apa yang Tuan Kurakai bawa? Kelebihan itu sebenarnya hanya sebuah ramalan yang mereka takutkan. Kelak, jika aku menemukan kematian, aku akan menitis pada seseorang yang menurut ramalan akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Apakah seseorang yang Tuanku maksudkan itu membawa pertanda sebagai kekasih dewa-dewa? Iya. Orang yang akan kutipisi memang mempunyai pertanda sebagai kekasih dewa-dewa. Dari mana kau mengetahui hal itu? Saya pernah bertemu dengan seorang pemuda yang membawa pertanda itu. Orang itu sangat luar biasa sekali. Dia bernama Ken Arok. Ken Arok? Ya. Mungkin sudah dekat saatnya aku harus menemukan kematianku. Ken Arok. Ya. Mungkin dialah bagian dari takdir yang tidak terpisahkan dariku. Saya tidak mengerti maksud Tuan Kurakai. Nanti akan kujelaskan. Sebaiknya sekarang kau kupertemukan dengan permaisuriku. Permaisuri? Iya. Jadi Paduka tinggal di tempat ini tidak sendiri? Iya. Aku memang tidak sendiri tinggal di tempat ini. Tapi aku merasa hidup di sini seorang diri. Ayolah, kami suara. Iya, Tuanku. Kembali Gameswara mengikuti langkah Rakai Walaingpu Kumbayoni. Setelah beberapa saat melewati sebuah lorong yang terang, keduanya pun tiba di sebuah ruangan yang indah, yang tak kalah indahnya dengan ruangan depan. Dinding-dinding di ruangan ini terbuat dari batu pualam yang mengkilap. Sementara di sudut lain, ada 5 obor yang menyala. Bukan main indah sekali ruangan ini. Aku sebenarnya tidak menyangka di tempat yang tersembunyi seperti ini ada sebuah tempat dengan ruangan yang indah kemerlapan. Dan obor itu pun kelihatannya menyala tidak sembarangan, melainkan atas sebuah mantra. Kameswara, bagaimana dengan tempat ini? Luar biasa, Tuanku. Indah dan menakjubkan. Siapa sangka di tempat yang tersembunyi seperti ini ada ruangan-ruangan yang indah. Ruangan apakah sebenarnya tempat ini, Tuan Kurakai? Disinilah ruangan istirahat permaisuriku. Ruangan istirahat permaisuri Tuanku? Iya. Tetapi di ruangan ini saya tidak melihat siapa-siapa kecuali kita berdua, Tuanku. Sebentar lagi kau akan melihatnya, Kamsur. Setelah berkata demikian, Rakai Walaingpu Kumbayoni pun segera melangkah beberapa tapak ke depan. Dia berdiri di sebuah sudut sambil menatap tajam ke sebuah tempat. Perlahan kedua bibirnya bergetar mengucapkan mantra, dan sebentar kemudian, samar-samar, muncullah sebuah bayangan seorang wanita. Beberapa saat kemudian, bayangan itu pun segera menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik. Perempuan itu berdiri dengan mata terpejam, sementara pakaiannya yang tipis terurai hingga menyentuh lantai ruangan. Oh, luar biasa. Cantik sekali perempuan ini. Sungguh tidak kusangka kalau Rakai Walaingpu Kumbayoni mempunyai permaisuri secantik ini. Tuanku Rakai, apakah permaisuri tuanku sedang tidur? Iya, dia sedang tidur. Dia tidur sejak hidup bersamaku di tempat ini. Apakah maksud tuanku permaisuri tidur sepanjang hidupnya di tempat ini? Artinya, dia tidak pernah bangun sejak saat itu? Benar. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa aku hidup di tempat ini seperti sendiri. Iya. Seharusnya permaisuriku menemukan ketenangan sekian ratus surya yang lalu. Tetapi itulah yang ia alami. Ia tidur di sepanjang hidupnya. Benar-benar sebuah kehidupan yang aneh. Sungguh tidak kusangka kalau aku akan menemukan hal-hal yang aneh seperti ini. Permaisuri ini begitu cantik dan menggiurkan. Tapi sayang hidupnya hanya ia lalui dengan tidur. Oh, gila. Laki-laki mana yang tidak akan tergiur melihat keindahan seperti ini? Kulitnya begitu halus dan bersih. Kameswara, kelihatannya kau mengagumi istriku. Tidak, tidak tuanku. Aku hanya merasa heran. Sungguh sangat disayangkan sekali perjalanan hidup permaisuri tuanku hanya dilalui dengan memejamkan mata dan bermimpi. Iya. Aku sendiri tidak berbuat apa-apa. Tetapi bagaimana dengan sosok istriku ini, Kameswara? Iya. Terus terang permaisuri tuanku sangat cantik. Kalau boleh saya katakan, mungkin kecantikannya seperti seorang bidadari. Kau terlalu melebih-lebihkannya, Kameswara. Iya, tetapi aku percaya dengan apa yang kau ucapkan. Iya, berbahagialah tuanku mempunyai istri seperti ini. Seharusnya memang begitu, Kameswara. Kameswara, permaisuriku pun adalah seorang wanita yang membawa pertanda sebagai kekasih dewa-dewa. Benarkah, tuanku? Iya. Dari kecantikan yang terpancar di wajahnya, kau bisa melihat. Itulah pertanda yang ia bawa. Oh. Kalau begitu, ia mempunyai persamaan seperti yang dibawa oleh Ken Arok. Oh, luar biasa sekali. Karena kecantikannya inilah peperangan itu terjadi. Rakai Pikatan adikku sangat tergila-gila sekali pada permaisuriku. Dan lebih dari itu, Pikatan mengetahui bahwa dari rahim permaisuriku bakal melahirkan raja-raja besar yang akan menentukan wajah tanah Jawa Dwipa ini. Lalu apakah tuanku Rakai sudah mempunyai putra? Belum. Barangkali aku tak akan mempunyai putra. Kecuali setelah menitis, mungkin dari situlah aku mempunyai keturunan yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa ini. Kameswara, sekarang aku rasa saatnya sudah tiba. Karena apa yang selama ini kuinginkan dan kuharapkan sudah jelas di hadapanku. Aku memilihmu karena kau juga bagian dari takdir yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidupku. Kameswara, aku harap kau tidak menolaknya. Mungkin sekarang sudah saatnya ku jelaskan permintaan tolong apa yang kuharap darimu. Kameswara, antarkanlah aku ke gerbang kematian. Kameswara tersentak kaget mendengar kata-kata Rakai Walaingpu Kumbayoni. Tiba-tiba saja wajahnya berubah merah. Sementara tatapan mata Rakai Walaingpu Kumbayoni seperti mengharapkan sebuah penantian yang selama ini ia tunggu-tunggu. Setelah beberapa saat dia menatap Kameswara, Rakai Walaingpu Kumbayoni pun melangkah mendekati istrinya yang diam terpaku bagai arca batu. Setelah itu dia berbalik, kembali menatap wajah Kameswara. Aku sudah tidak menginginkan hidup lama di tempat ini, Kameswara. Aku berharap kau menjadi saksi atas berbagai peristiwa yang bakal terjadi di bumi Nusantara ini. Dan sekaligus, kau pun turut berperan di dalamnya. Kelak akan jatuh ke bumi sebuah benda aneh dari langit. Dan benda itu pun akan ikut mewarnai berbagai peristiwa yang akan terjadi di tanah Jawa ini. Oh, saya masih belum mengerti apa yang Tuanku Rakai maksudkan. Nanti juga kau akan mengerti, Kameswara. Sekarang, mendekatlah kemari. Perlahan Kameswara melangkah mendekati Rakai Kumbayoni. Kembali suasana menjadi hening. Setelah beberapa tapak melangkah dan hampir mendekati Rakai Walaingpu Kumbayoni, Kameswara pun menghentikan langkahnya. Sambil tersenyum, Rakai Kumbayoni mencabut pusakanya yang terselip di sela-sela pinggangnya. Pusaka ini sudah cukup lama mengikuti perjalanan hidupku. Sekarang aku ingin mati dengan pusaka ini. Aku rasa dengan cara inilah aku akan menemukan ketenangan. Kameswara, peganglah pusaka ini dan turutilah apa yang menjadi keinginanku. Peganglah. Dengan tangan yang gemetar, Kameswara pun meraih keris yang disodorkan Rakai Walaingpu Kumbayoni. Setelah pusaka itu berada dalam genggamannya, ditatapnya dalam-dalam pusaka itu. Dan setelah itu, dia menoleh ke wajah Rakai Kumbayoni. Oh, apa sebenarnya harus kulakukan dengan pusaka ini? Oh, jagat Dewa Batara. Bagus. Nah, sekarang turutilah perintahku. Dan aku harap kau tidak menolaknya. Tunggu sebentar, Tuan Kurakai. Apa maksud Tuan Kurakai sebenarnya dengan pusaka ini? Apakah dengan memegang pusaka ini, saya dapat menolong Tuanku? Ya, hanya dengan pusaka itulah kau bisa memenuhi permintaanku. Baiklah, saya bersedia menolong Tuanku. Tetapi itu pun jika saya mampu melakukannya. Tetapi jika saya tidak mampu, saya harap Tuan Kurakai tidak usah kecewa. Kau pasti mampu melakukannya, Kameswara. Aku hanya menginginkan kau menikam dadaku dengan pusaka ini. Oh, tidak, Tuanku. Bagaimana mungkin saya bisa melakukannya? Jangan paksakan saya untuk melakukan hal yang tidak saya sanggupi, Tuanku. Kau sanggup, Kameswara. Aku percaya kau mau melakukannya. Jangan, Tuanku. Sekalipun saya sanggup, tetapi saya tidak mampu melakukannya. Kau mampu melakukannya, Kameswara. Aku harap kau mau melakukannya. Karena kau adalah bagian dari takdir yang digariskan dalam perjalanan hidupku. Tetapi kenapa harus saya yang melakukannya, Tuanku? Saya benar-benar tidak mampu, Tuanku. Saya harap Tuanku jangan memaksa saya. Ini sama saja Tuan Kurakai memerintahkan saya untuk membunuh. Bukan. Membunuh adalah satu hal yang bukan diperintahkan oleh orang itu sendiri. Tetapi kau melakukan ini atas permintaanku sendiri. Itu berarti kau bukan membunuh. Aku tidak akan mati, Kameswara. Jika kau menikamkan pusaka ini ke dadaku, rohku tetap hidup. Dan kemudian menitis pada seseorang yang membawa pertanda sebagai kekasih dewa-dewa. Tetapi jika kau tidak mau melakukannya, maka aku tak akan menitis. Dan aku akan tetap seperti ini sepanjang hidupku. Ya, kalau aku tetap seperti ini, maka ramalan tentang keturunanku akan sirna begitu saja. Aku bingung, apakah aku harus melakukannya? Soalnya yang harus kulakukan ini bukanlah menghadapi seorang musuh. Jika musuh, mungkin aku masih mampu membunuhnya. Tetapi ini adalah permintaan dari orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun. Benarkah apa yang dikatakannya? Bahwa ia akan menitis setelah kutikam dengan pusaka ini? Aku masih ragu. Bagaimana, Kameswara? Apakah kau mau memenuhi permintaanku? Saya masih bimbang, Tuanku. Tak ada yang perlu kau bimbangkan, Kameswara. Aku justru akan berterima kasih jika kau mau melakukannya. kau sanggup, bukan? Kameswara diam saja. Dia tidak segera menjawab kata-kata Rakai Walaingpu Kumbayoni. Kembali dia menatap pusaka yang berada dalam genggaman tangannya. Setelah itu dia menatapnya dalam-dalam. Kemudian Kameswara kembali menatap wajah Rakai Kumbayoni. Baiklah tuanku, saya akan melakukannya. Tetapi maafkanlah atas kelancangan saya ini. Kau tidak perlu meminta maaf, karena ini aku yang meminta. Lakukanlah. Semoga dewa-dewa mengampuni kesalahanku. Nah, bersiap-siaplah tuanku Rakai. Mudah-mudahan segala apa yang Rakai ramalkan menjadi kenyataan. Lakukanlah, Kameswara. Aku sudah siap. Rakai Walaingpu Kumbayoni kemudian maju selangkah mendekati Kameswara. Sementara Kameswara sendiri masih diam dalam keadaan yang bimbang. Perlahan diangkatnya pusaka yang berada dalam genggamannya. Tangan Kameswara kelihatan gemetar, seolah-olah terasa berat untuk melakukannya. Tapi tak lama kemudian... alam sekejap, keris itu pun sudah terbenam di dada Rakai Kumbayoni. Namun sungguh di luar dugaan Kameswara, Rakai Walaingpu Kumbayoni sama sekali tidak merasakan sakit atau merintih ketika pusakanya menerobos dadanya. Tetapi justru dia malah tersenyum, sementara darah mulai mengalir dari dadanya yang terluka. Kameswara, terima kasih atas bantuanmu dalam memenuhi permintaanku ini. Mendekatlah kemari. Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Tuanku Rakai, saya jadi tidak tega melihat ini semua. Saya benar-benar merasa berdosa. Maafkan atas kelancangan saya ini. Tidak, kau tidak bersalah. Kau justru membantuku. Sudahlah, kau tidak perlu mengkhawatirkan keadaanku. Sebentar lagi aku akan segera pergi. Tetapi dengarlah, suatu saat kita akan bersama-sama, sekalipun sosokku dalam keadaan yang lain. Kameswara, aku ingin memberikan sebuah nama untukmu, yaitu Sukma Suci. Pakailah nama itu. Sukma Suci. Iya, Sukma Suci. Setelah berkata demikian, Rakai Walaingpu Kumbayoni pun perlahan roboh ke tanah. Kameswara kemudian segera memparingkan tubuh itu. Darah terus mengalir dari dadanya yang terluka. Namun keanehan terjadi. Di antara darah yang mengalir itu, terlihat air bening yang juga keluar dari dada mayat Walaingpu Kumbayoni. Melihat hal itu, Kameswara sangat terkejut. Tetapi lebih terkejut lagi ketika dari dada mayat yang terluka itu muncul asap putih seperti kabut. Asap itu terus menyeruak keluar, semakin lama terlihat semakin tebal. Oh, asap. Apakah asap ini seperti kabut yang terdapat di luar sana? Oh, asap ini semakin lama semakin tebal. Oh, asap itu sekarang mengurung mayat Rakai Walaingpu Kumbayoni. Apalagi ini akan terjadi? Kameswara mundur beberapa tapak melihat asap tebal yang mirip kabut itu mengurung mayat Rakai Walaingpu Kumbayoni. Sementara asap terus menebal dan keanehan pun terjadi. Tiba-tiba saja asap itu lenyap, disusul dengan lenyapnya mayat Rakai Walaingpu Kumbayoni. Mayat Rakai Walaingpu Kumbayoni lenyap. Setelah jasad Rakai Walaingpu Kumbayoni sirna, bersamaan dengan itu, di tempat yang jauh, yaitu di Padang Karautan, Ken Arok yang saat itu sedang melakukan semadi, tiba-tiba saja mengerang. Dia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang menyentak sukmanya. Ken Arok kemudian menjerit bagaikan seekor harimau yang terluka. Suaranya yang keras telah membelah malam. Kejadian yang terjadi malam itu antara sirnanya mayat Rakai Walaingpu Kumbayoni yang berada di Kambang Ayun dengan semedinya Ken Arok di Padang Karautan seakan-akan mempunyai waktu yang bersamaan. Sementara itu, Haryo Panumping dan Ken Siwi yang juga tengah melakukan semedi tiba-tiba saja terkejut dengan lenyapnya kabut di wilayah itu. Lihatlah, kabut ini tiba-tiba saja lenyap. Oh, iya, aneh. Apa yang sedang terjadi ini? Kenapa tiba-tiba saja kabut yang cukup tebal ini lenyap begitu saja? Apakah sudah saatnya kabut ini lenyap, Paman? Padahal, bukankah bulan purnama belum tiba? Benar. Seharusnya kabut ini lenyap pada saat muncul bulan purnama. Suara air terjun itu pun tak terdengar lagi, Paman. Iya. Aneh. Suasana di wilayah ini tiba-tiba saja berubah seperti keadaan semula. Ken Siwi, kalau begitu, lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Kita cari ayahmu, mumpung keadaan sedang dalam suasana yang baik. Ayolah. Iya, Paman. Ayolah. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Wilayah Kambang Ayun sekarang benar-benar telah kembali pada suasana semula. Rupanya ajian rembulan kalangan pun yang ditebar oleh Rakai Walaingpu Kumbayoni ikut lenyap bersama lenyapnya tubuh pemilik ajian itu. Sementara itu, Kamsuara yang masih terpaku menghadapi suasana aneh itu tiba-tiba saja teringat dengan nama yang diberikan Rakai Walaingpu Kumbayoni. Sukma Suci. Oh, aku tidak tahu apa makna dari nama itu. Kedengarannya sangat tegar sekali nama itu. Sukma Suci. Oh, menurut Rakai Walaingpu Kumbayoni, menurutnya suatu saat aku akan bertemu dan akan bersama-sama dengannya. Oh, apakah benar demikian? Rasanya seperti tidak masuk di akal. Hei, kenapa tiba-tiba saja aku lupa dengan permaisuri Rakai ini? Oh, luar biasa sekali kecantikan perempuan ini. Aku rasa usianya pun sama dengan Rakai Walaingpu Kumbayoni. Betapa sempurnanya bentuk wanita ini. Apakah karena air suci itu sehingga kecantikannya tidak berubah? Oh, kenapa tiba-tiba saja aku tertarik dengan wanita ini? Entah bagaimana seandainya wanita ini menjadi istriku, mungkin aku akan bahagia memilikinya. Seandainya saja kau bisa bicara atau tersadar dari tidurmu, ingin sekali aku mengucapkan bahwa aku mencintaimu. Oh, bentuk tubuhmu begitu sempurna. Dan kulit tubuhmu sangat halus sekali. Benar-benar ciptaan Hyang Agung yang sempurna. Sambil menatap penuh kekaguman serta kasmaran yang dalam, Kameswara melangkah mendekati wanita yang berada di hadapannya. Setelah Kameswara merasa dekat sekali dengan wanita itu, perlahan dia menggerakkan tangannya untuk menyentuh wajah wanita itu. Tetapi belum sempat tangannya menyentuh kulit pipi wanita itu, tiba-tiba saja wanita yang berada di hadapan Kameswara ini membuka matanya. Dan secepat itu pula Kameswara menarik kembali lengannya. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Tidak. Aku tidak bermaksud apa-apa terhadapmu. Kupikir kau tidak akan tersadar dari tidurmu. Tapi, hei, aku tidak melihat kau menggerakkan bibirmu. Aneh, aku jadi bingung. Kaukah yang bicara padaku? Iya, kita memang sedang berbicara. Dan aku bicara tidak melalui bibirku, tetapi hatiku. Jadi kalau begitu, aku mendengar kata-katamu pun salah. Jika aku bicara secara jujur, bahwa kau seorang wanita yang cantik. Cukup, aku sudah katakan, jangan bicara seperti itu. Aku tidak suka. Dan kau tidak pantas bicara di hadapan Maharani Sri Sanjaya Warsa seperti itu. Derajatmu tidak setara denganku, anak muda. Bukan main. Jadi itukah namamu, Maharani Sri Sanjaya Warsa? Sebuah nama yang indah, sesuai dengan orangnya. Cantik dan menarik hati, Maharani Sri Sanjaya Warsa. Aku berhak melakukan apapun terhadap dirimu jika aku suka, karena aku adalah bagian dari takdir perjalanan hidup suamimu. Dan terus terang, aku mencintaimu, Maharani. Tidak, jangan, anak muda. Jangan kau sentuh aku. Nanti kau akan menyesal. Kenapa? Apakah aku tidak boleh menyentuhmu? Bukan. Bukan masalah boleh atau tidak boleh. Jika kau sentuh aku, maka aku akan muksa. Dan kau pasti akan menyesal. Mungkin, kalau sekedar muksa, kemudian menitis pada orang lain tidak apa-apa. Tetapi, jika aku muksa untuk selama-lamanya, berarti aku kembali ke alam keabadian. Semua ramalan suamiku hanya akan menjadi angan-angan saja. Aku mohon, lebih baik mundurlah beberapa tindak dariku. Baiklah. Lalu bagaimana sekarang? Aku sebenarnya menyukaimu. Tindakanmu selanjutnya bagaimana? Apakah kau ingin menitis pada wanita lain? Atau kau ingin muksa selamanya? Aku ingin menitis pada wanita lain, anak muda. Seandainya kau menitis pada wanita lain, apakah nanti kita akan bertemu lagi? Jika Dewata menghendaki, apapun dapat terjadi. Kalau begitu lebih baik kau muksa, kemudian menitis pada wanita lain, agar dapat bertemu lagi denganmu. Seandainya kau telah menitis pada wanita lain, aku akan mencarimu, kemanapun perginya. Ya, carilah, anak muda. Mudah-mudahan saja Dewata Agung mempertemukan kita. Lalu bagaimana caranya kau meninggalkan jasadmu ini? Ambillah air suci itu, kemudian percikan air itu ke tubuhku. Dengan begitu, maka tubuhku akan muksa. Air suci? Aku tidak melihat ada air suci di sekitar tempat ini. Air suci itu berada di dalam kendi yang ada di atas sebongkah batu kecil itu. Ambillah, kemudian segeralah kau percikan air itu. Setelah itu, kau boleh memiliki air suci itu. Iya. Kameswara pun segera melangkah mendekati kendil kecil yang berada di atas sebongkah batu. Setelah itu diraihnya kendi kecil yang berukiran indah itu. Ditatapnya sebentar benda berukiran indah dan bercahaya itu. Selanjutnya dia segera melangkah untuk kembali mendekati Maharani Sri Sanjaya Warsa. Bagus. Nah, sekarang Segeralah kau percikan air suci itu ke tubuhku. Iya, bersiap-siaplah. Semoga Sang Hyang Agung memberkati kepergianmu dan juga rencanamu. Muksalah sesuai apa yang kau inginkan. Kameswara pun segera memercikan air suci itu ke tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa. Setelah itu wajah Kameswara kelihatan tegang. Dan tak lama kemudian, setelah air suci dipercikan, tiba-tiba saja tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa bergerak dan bibirnya pun menyunggingkan sebuah senyuman. Oh, kau sekarang bisa bergerak? Iya, tapi tak akan lama, karena aku akan segera muksa. Anak muda, terima kasih atas bantuanmu ini. Mudah-mudahan saja kelak kita akan bertemu kembali, ya, sekalipun dalam sosok yang lain. Nah, selamat tinggal anak muda. Tunggu Maharani. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Maharani! Kameswara terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kemudian dia segera mundur beberapa tapak. Badannya berdebar melihat tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa yang perlahan-lahan sirna bagaikan ditelan angin malam. Kini tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa lenyap sama sekali. Yang tertinggal hanyalah bau wangi menyapu ruangan itu. Kameswara terpaku sejenak. Tetapi setelah itu, dia tersadar dari keterpakuannya. Kemudian dia pun segera menarik nafas panjang. Di tempat ini sekarang tinggal aku sendiri, Maharani Sri Sanjaya Warsa, dan Rakai Walaingpu Kumbayoni telah muksa. Ya, mudah-mudahan saja apa yang mereka katakan menjadi kenyataan. Oh, aku dapat bertemu kembali. Air suci sekarang telah berada di tanganku, dan juga pusaka keris milik Rakai Walaingpu Kumbayoni. Lalu bagaimana sekarang dengan air suci ini? Apakah aku akan meminumnya? Kameswara kelihatan masih bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Ditatapnya kembali air suci yang berada di dalam kendi indah itu. Kita tinggalkan sejenak Kameswara yang tengah kebingungan dengan apa yang harus dilakukannya. Sekarang marilah kita tengok sebuah rumah sederhana di desa Panawijen. Saat itu tepat ketika Maharani Sri Sanjaya Warsa muksa. Rupanya ada seorang gadis yang tersentak dari mimpinya. Kejadian ini pun mirip seperti yang terjadi pada Ken Arok. Dengan nafas yang tak beraturan, gadis itu pun segera bangkit dari pale-pale bambu tempat tidurnya. Dewata Agung, aneh sekali mimpiku tadi. Baru kali ini aku bermimpi seperti itu. Aneh dan beruntung panjang. Ada apa dengan Kendedes? Malam-malam seperti ini kok berteriak-teriak seperti itu? Ayah! Ada apa Kendedes? Malam-malam kok menjerit-jerit? Ada apa? Ayo bicara. Ayah. Saya. Kau pasti bermimpi. Iya, begitu. Iya. Tapi saya bermimpi aneh, Ayah. Mimpi saya seolah-olah benar-benar terjadi. Cuma karena mimpi saja kok berteriak-teriak seperti itu. Wajahmu sampai pucat seperti ini. Mimpi apa sebenarnya, Kaundu? Saya bermimpi berada di suatu tempat. Dan itu saya rasakan seolah-olah bukan seperti bermimpi. Ketika saya berada di tempat itu, Tiba-tiba seorang pemuda tampan muncul sambil memerciki saya dengan air suci yang diambil dari dalam kendi. Ya. Dan saya sangat terkejut sekali, Ayah. Hanya karena bermimpi seperti itu, kau menjerit-jerit memanggil Ayah. Kendedes, Kendedes. Ayah, Ayah jangan tertawa dulu. Saya menjerit lantaran saya merasakan mimpi saya seolah-olah kenyataan. Saya jelas sekali merasakan percikan air itu, Ayah. Sudahlah, Nduk. Mimpi tetaplah mimpi, sekalipun kau seolah-olah merasakan itu kenyataan. Dan mimpi adalah kembangnya orang tidur. Tetapi, Ayah, bukankah mimpi pun bisa jadi adalah sebuah isyarat? Artinya, sebuah isyarat yang mungkin saja akan membuktikan munculnya sebuah kejadian, Ayah. Iya, mungkin saja bisa begitu. Tapi sudahlah, jangan kau pikirkan yang tidak-tidak lagi. Sebaiknya kau tidur kembali, agar pikiranmu tenang dan istirahatmu lebih leluasa. Iya, Ayah. Kalau kau takut, biar Ayah akan menemanimu di sini. Tidurlah, kelihatannya kau ngantuk sekali. Sambil merebahkan kembali tubuhnya ke balai-balai bambu itu, pikiran Ken Dedes nampak masih diliputi tanda tanya oleh mimpi yang baru saja dialaminya. Sementara Empu Surya Suci menemani anaknya duduk tak jauh dari balai-balai itu. Tak lama setelah kejadian itu, Ken Dedes pun kembali tenggelam dalam tidurnya. Jagat Dewa Batara, benarkah apa yang dialami anakku melalui mimpinya? Seandainya benar, mudah-mudahan saja semua itu jangan sampai mengisyaratkan sebuah kejadian buruk. Lindungilah aku dan anakku, oh Sang Hyang Jagat Batara. Iya, kenapa aku ragu untuk meminum air suci ini? Bukankah aku adalah bagian dari takdir Rakai Walaeng Pukumbayoni? Lebih baik ku minum saja air suci ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagiku. Hangat sekali air suci ini. Tenggorokanku terasa lega setelah meminum air ini. Lebih baik ku minum saja sampai habis. Kembali air suci yang berada di dalam kendi itu diminum oleh Kamaswara. Tapi kali ini air itu diteguknya sampai habis. Tetapi setelah beberapa saat, Kamaswara meneguk air itu, tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu yang lain dari dalam tubuhnya. Oh, kenapa tiba-tiba tubuhku jadi terasa panas? Apakah ini akibat dari air suci itu? Gila, rasa panas ini terus menjalar ke seluruh tubuhku. Kenapa bisa jadi begini? Aku rasanya aku tidak kuat menahan rasa panas ini. Rasa panas ini semakin lama semakin tinggi saja. Tubuh Kamaswara bergetar hebat. Dia berusaha melawan hawa panas dari dalam tubuhnya. Hawa panas itu dia rasakan seolah-olah membakar tubuhnya. Kamaswara menjerit dan berlari ke sana kemari. Dan di luar kesadarannya, tiba-tiba saja dia mengeluarkan seluruh ajian yang dimilikinya. Hingga suatu ketika, dia menubruk dinding di dalam gua itu. Dinding itu ambruk berantakan. Apakah karena kekuatan yang keluar dari tubuhku sehingga aku mampu menjebolkan dinding ruangan ini? Hawa panas yang tadi kurasakan tiba-tiba saja lenyap dari tubuhku. Aneh. Dan aku merasakan tubuhku sekarang seolah-olah menjadi ringan. Benar-benar luar biasa sekali keampuhan air suci itu. Keadaan tubuhku sekarang telah kembali pada keadaan semula. Kalau begitu, sebaiknya aku bersemadi saja agar keadaanku benar-benar pulih. Suasana sekarang ini benar-benar berbeda dengan 40 tahun yang silam, Terangana. Padahal bulan purnama belum tiba, tetapi kabut-kabut ini lenyap begitu saja. Aku jadi curiga. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu di air terjun itu. Iya, bisa jadi di air terjun itu telah terjadi sesuatu. Atau mungkin ini adalah akibat dari perbuatan Kanigara. Oh iya, benar juga katamu. Karena yang kita tahu selama ini, hanya dialah yang mampu berbuat begitu. Kalau begitu, kita harus segera mencari Kanigara. Kanigara memang harus kita kuasai. Orang itu cukup mengkhawatirkan kita untuk mendapatkan air suci itu. Kalau saja kejadian ini terulang lagi seperti dulu, artinya Kanigara berhasil membuang air suci itu, maka aku tidak akan mengampuni laki-laki tua keparat itu. Wah, kalau begitu, ayo kita dekati air terjun itu. Kita lihat apakah air terjun itu dapat dilihat dengan mata telanjang atau tidak. Ayo. Tunggu dulu. Bagaimana dengan anakmu Hestia Rajasa? Bukankah sebaiknya kita cari dulu mereka? Iya, tapi seharusnya kita tidak perlu mencari Hestia Rajasa dan para Cikading. Seharusnya dialah yang menemui kita di tempat ini. Perasaanku jadi tidak enak. Terangana, iya. Aku melihat semak-semak di ujung sana bergerak-gerak. Sepertinya ada seseorang yang tengah mengintai kita. Oh, iya Pradata. Apakah kita sanggap saja semak-semak itu agar orang itu muncul? Jangan dulu, jangan. Kita lihat apa yang diinginkan orang itu. Oh, Terangana, awas! Orang itu melemparkan senjata rahasia! Berapa buah pisau kecil melesat dengan cepat ke arah bocah Pradata dan Terangana. Keduanya sempat terkesima melihat hal itu. Namun dengan secepat itu, bocah Pradata dan Terangana segera berkelit ke samping. Pisau-pisau itu pun akhirnya tak mengenai sasaran. Sementara di balik semak-semak yang tak jauh dari tempat bocah Pradata dan Terangana, nampak berkelebat sesosok bayangan meninggalkan tempat persembunyiannya. Udara masih terasa dingin, sekalipun kabut-kabut itu telah sirna. Dan angin masih berhembus membelai pepohonan serta rumput-rumput liar. Keduanya kemudian segera bangkit berdiri begitu melihat bayangan itu berkelebat pergi. Keparat, cecunguk itu telah melarikan diri. Pengecut juga rupanya bajingan tengik itu. Untung saja kita selalu siap. Kalau tidak, maka pisau-pisau sudah melahap tubuh kita. Pradata, aku berhasil menangkap sebuah pisau yang dilemparkan orang itu. Kau lihatlah pisau ini. Barangkali kau mengenal siapa pemiliknya. Oh, iya, aku mengenal siapa pemilik pisau ini. Oh, rupanya orang itu pun hadir di tempat ini. Siapa nama orang itu, Pradata? Orang itu bernama Kuda Pandang. Berasal dari Gunung Cermai. Iya, aku mengenal pemilik pisau ini dari bentuk gagang pisau yang berupa paruh burung Raja Wali ini. Jadi kau sudah mengenal orang itu? Aku bukan saja mengenal orang itu, tetapi aku juga sering berurusan dengannya. Namun sayang, sampai sejauh ini aku belum berhasil melihat wajahnya. Ia cukup gesit dan culas seperti ular beludak. Kelihatannya banyak sekali tokoh-tokoh hebat yang hadir di wilayah Kembang Ayun ini. Kupikir yang hadir di tempat ini hanya beberapa orang saja. Tetapi ternyata di luar dugaan. Sudahlah, persetan dengan itu semuanya. Yang jelas air suci itu harus menjadi milik kita. Siapapun yang menjadi penghalangku, maka orang itu akan kuhajar. Pradata, aku mendengar seseorang tertawa. Siapa lagi orang yang akan kita hadapi ini? Lebih baik kita bersiap-siap saja. Jangan sampai lengah. Di tempat ini yang hadir bukanlah orang-orang sembarangan. Aku mendengar suara tertawa itu datangnya dari arah sana. Terangkana, sebaiknya kita lihat saja ke sana. Ayo. Iya, Pradata. Keduanya kemudian segera melompat ke arah barat. Sementara itu tak jauh dari tempat bocah Pradata dan Terangkana tadi, nampak seorang laki-laki muda tengah tertawa terbahak-bahak sendirian. Dan orang itu tak lain adalah Hesti Rajasa. Ketika Terangkana dan bocah Pradata sampai di tempat itu, bukan main terkejutnya mereka melihat orang yang tengah tertawa di hadapannya itu. Terutama bocah Pradata yang mengetahui dengan jelas siapa laki-laki muda itu. Hesti Rajasa, kenapa dengan anak ini? Kelihatannya dia seperti orang tidak waras. Rajasa, Rajasa, kenapa kau? Siapa kau? Hah? Menyingkirlah dari tempat ini. Aku tidak mengenalmu. Aneh. Pasti ada sesuatu yang tidak beres terhadapnya. Rajasa, sadarlah. Aku ayahmu. Apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap dirimu? Keparat. Aku tidak mengenalmu. Pergi. Menyingkirlah dari tempat ini. Jangan sampai aku nanti berbuat kasar terhadap kalian. Ayo. Pergi dari tempat ini. Ayo pergi. Kenapa kalian masih diam saja di tempat itu seperti cecurut kotor? Hah? Pradata, anakmu kelihatannya sudah tidak waras lagi. Dan dia sepertinya sudah tidak mengenal kita lagi. Kenapa anak ini jadi begini? Terangkana, cobalah kau tanya. Barangkali kalau kau yang bertanya, dia akan menerangkan dengan jelas. Iya, baiklah. Rajasa, kau masih mengenali aku? Aku sudah tidak mengenali siapa-siapa lagi di tempat ini. Yang aku kenal hanya Paman Paraji Gading. Tetapi sekarang dia sudah mati. Iya, mati. Dan mayatnya sudah kutendang ke dalam jurang. Dia mati. Gila. Apakah aku tidak salah dengar? Rajasa, bicara yang benar. Bagaimana dengan pamanmu? Sudah aku katakan bahwa Paman Paraji Gading sudah mati. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Mayatnya sudah aku tendang ke dalam jurang. Jadi kau telah membunuh pamanmu sendiri. Bocah keparat. Tidak tahu diri. Tunggu, tunggu. Apa yang ingin kau lakukan, Pradata? Lepaskan tanganku. Lepaskan. Biar ku hajar anak keparat ini. Nanti dulu. Kau harus bisa menahan amarahmu. Bukankah kita belum tahu kebenarannya? Apakah Paraji Gading masih hidup atau tidak? Aku yakin Paraji Gading tewas, Terangkana. Tentunya Hesti Rajasa masih bersama dia. Kau lihat saja sekarang kenyataannya. Aku mengerti. Tetapi seharusnya kau pun melihat bagaimana keadaan anakmu sekarang. Kelihatannya dia sedang dalam keadaan tidak waras. Aku harap kau bisa menahan amarahmu. Kita tanya Hesti Rajasa secara baik-baik. Iya. Baiklah. Hesti Rajasa, kenapa kau sebenarnya? Hentikan dulu tertawamu. Aku ingin tahu kejelasan tentang pamanmu. Apa yang terjadi terhadap para Jigading? Hentikan tertawamu, Rajasa. Anak keparat, rupanya kau sudah menjadi bocah edan. Bocah Pradata semakin geram melihat tingkah laku anaknya yang sudah semakin tidak karuan. Hesti Rajasa terus tertawa ketika ayahnya menanyakan tentang pamannya. Tapi suatu ketika, tiba-tiba saja tertawanya berhenti. Dan kali ini, Hesti Rajasa menangis tersedu-sedu. Hesti Rajasa benar-benar sudah menjadi orang tidak waras. Tadi ia tertawa terbahak-bahak, sekarang ia menangis. Hentikan tangismu, Rajasa! Hentikan! Katakan, apa sebenarnya yang terjadi terhadap pamanmu? Nyai Salindri yang melakukan itu. Aku tidak mengerti. Bicara yang jelas. Ada urusan apa dengan Nyai Salindri? Ayo katakan. Ayah, dialah yang membunuh paman para Jigading. Apa? Para Jigading dibunuh oleh Nyai Salindri? Keparat? Jadi perempuan tua keparat itu yang telah membunuh para Jigading? Bangsat! Aku harus membalas perbuatan wanita tua laknat itu! Nyai Salindri! Tunggulah pembalasanku, keparat! Suara orang berteriak-teriak. Sepertinya aku mengenal suara itu, Paman. Iya, seperti suara bocah Pradata. Aneh. Ada apa dengan dia? Kenapa dia berteriak-teriak menyebut namanya Salindri? Aku pikir manusia itu sudah mati. Ternyata dia masih hidup. Kakang Kanigara tentu akan terkejut jika melihat bocah Pradata masih hidup. Jadi ayah pun mengenal bocah Pradata, Paman? Iya. Kelihatannya bocah Pradata mempunyai masalah berat dengan Nyai Salindri. Siapa sebenarnya Nyai Salindri itu, Paman? Dia seorang nenek yang usianya sudah cukup tua dan mempunyai kepandaian tinggi yang sangat luar biasa sekali, Gensiwi. Apakah kehadirannya di tempat ini, dia pun menginginkan air suci itu? Iya, tak beda seperti para pendekar lain yang datang ke wilayah ini. Dia juga ingin lebih hebat dan dapat menjadi muda kembali. Ternyata wanita yang sudah setua itu masih mempunyai hawa nafsu duniawi yang sangat tinggi. Ya, begitulah watak dari tokoh-tokoh aliran sesat Gensiwi. Kesenangan dunia bagi mereka adalah surga yang tidak boleh disia-siakan begitu saja. Makanya apapun yang dilakukannya selalu dianggapnya remeh. Sudahlah. Lebih baik kita dekati air terjun itu. Ayo. Apakah kita tidak sebaiknya lihat bagaimana keadaan bocah Pradata, Paman? Tidak usah, Kensiwi. Kita tidak punya banyak waktu. Lebih baik kita dekati air terjun itu. Ayo. Iya, baiklah. Jika kita sudah berada di dekat air terjun itu, kita harus berhati-hati. Dan juga jangan mudah terpancing dengan orang-orang yang ingin membuat permusuhan. Iya, Paman. Sementara itu, di tempat lain yang juga masih di wilayah Kambang Ayun, rupanya Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, dan juga Mahesa Brancangan telah bertemu dengan Ki Ageng Pesanggaran. Malam terasa semakin jauh. Udara dingin pun semakin mencabik kulit. Namun begitu, ketiganya seolah-olah tidak merasakan suasana dingin malam itu. Apa kabar, Ki Ageng? Kabar baik. Bagaimana keadaanmu sendiri, Empu Ganti? Ya, seperti yang kau lihat, keadaanku pun baik-baik saja. Aku sebenarnya tidak menyangka kalau kau pun akan hadir di kawasan ini. Benar, Kiak. Tapi kau jangan salah duga. Kehadiranku di tempat ini hanya untuk melihat bagaimana sebenarnya kejadian yang akan terjadi. Aku percaya. Dan kau bagaimana, Adi Dewa Hastu? Apakah kau pun dalam keadaan baik-baik? Iya, seperti keadaan kakang juga. Ya, sungguh sebuah pertemuan yang tidak kita duga-duga. Iya. Rasanya aku bahagia sekali dapat bertemu kembali dengan kalian. Iya, aku pun merasakan kebahagiaan itu, kakang. Sudah cukup lama juga kita tidak bertemu. Mahesa Pranjangan, bagaimana kau bisa bertemu dengan kedua pamanmu ini? Saya pun tidak tahu, ayah. Tiba-tiba saja beliau sudah berada di hadapan saya. Ya, mungkin ini berkat Sang Dewata Agung yang sengaja mempertemukan kita semua. Dan juga atas bimbingan Empu Gandring serta Paman Dewa Hastu. Kalau saja tak ada Empu Gandring dan Paman Dewa Hastu, mungkin saya belum tentu dapat bertemu dengan ayah. Iya. Empu Gandring, Adi Dewa Hastu. Iya, kakak. Sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Aku rasa tempat ini pun cukup baik untuk istirahat. Iya. Kelihatannya suasana mulai pagi. Ayolah. Iya, kakak. Ketiganya pun kemudian duduk di atas bongkahan batu besar yang berada di tempat itu, sementara Ki Ageng Pesanggaran sendiri duduk tak jauh dari mereka. Malam terus berlari menapaki waktu. Rembulan bergulir tidak terasa. Perlahan sekali, fajar pun mengintip dari arah timur. Cahayanya menyebar menyelusup di antara dahan-dahan pohon. Sebentar kemudian matahari pun sudah mengambang di antara bebukitan. Wah, benar-benar segar sekali udara di daerah ini. Kakang, apakah selama berada di tempat ini, kakang bertemu dengan para tokoh lain yang menginginkan air suci itu? Iya, tapi aku baru bertemu dengan Nyai Salindri. Iya. Tetapi walaupun begitu, aku tahu siapa-siapa tokoh sesat yang hadir di wilayah ini. Iya. Seperti Boja Pradata, Paraji Gading, dan juga Hesti Rajasa. Iya. Ternyata berita tentang keampuhan air suci itu benar-benar sangat luar biasa sekali, kakak. Cukup membuat para tokoh aliran sesat tergiur untuk datang ke tempat ini. Lalu siapakah di antara mereka yang paling berbahaya, kakang? Kisabalangit. Ya, dialah tokoh sesat yang paling tinggi ilmunya. Dia mampu menyerap ilmu lawan sehingga membuat musuh-musuhnya tidak berani menghadapinya. Menyerap ilmu lawannya? Benar. Dengan menyerap ilmu musuhnya, kekuatannya semakin bertambah. Kehebatan ilmunya itulah sehingga Kisabalangit sangat ditakuti. Lalu, apakah ayah tahu kenapa tiba-tiba saja kabut-kabut yang bergulung semalam lenyap begitu saja? Bukankah menurut orang-orang, kabut-kabut itu akan lenyap jika bulan purnama muncul, ayah? Ya, aku sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba kabut itu lenyap. Mungkin ada sesuatu yang tengah terjadi di balik air terjun itu. Atau barangkali ada seseorang yang sanggup datang ke tempat itu, Ayah. Kemudian ia menemukan air suci itu. Ya, mungkin saja begitu. Kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Tetapi sejauh pengetahuanku, selama ini tidak ada orang yang mampu menembus air terjun. Apalagi untuk mendapatkan air suci sebelum purnama muncul. Peristiwa apa sebenarnya yang tengah terjadi di balik air terjun itu? Ki Ageng Pesanggaran kelihatan termenung sejenak, mengenang peristiwa semalam. Sementara Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu hanya menatap penuh tanda tanya. Ki Ageng Pesanggaran nampak masih diam merenungi kejadian semalam. Ada rasa khawatir yang menyelinap di dalam hatinya. Sementara Maisa Perancangan hanya bisa menatap kedua tokoh tua yang berada di sampingnya. Matahari nampak mulai meninggalkan punggung bukit. Kicau burung pun tak henti-henti bersenandung, menambah semaraknya suasana siang itu. Setelah beberapa saat Ki Ageng Pesanggaran terdiam, kemudian perlahan dia bangkit dari tempat duduknya sambil memandang ke arah timur. Firasatku mengatakan bahwa di balik air terjun itu ada sesuatu yang sedang terjadi. Aku rasa juga begitu, Ki Ageng. Melihat dari peristiwa yang terjadi 40 tahun yang silam, kejadian ini rasanya aneh sekali. Kabut yang bergumpal begitu tebal, tiba-tiba saja sirna seketika. Menurutku, bagaimana kalau kita lihat saja suasana di dekat air terjun itu, Kakak? Apakah air terjun itu dapat dilihat dengan mata telanjang atau tidak setelah peristiwa lenyapnya kabut semalam? Nanti dulu. Bukan aku tidak mau untuk melihat air terjun itu sekarang. Tetapi aku ingin menenangkan suasana dulu. Terutama pikiranku. Sebaiknya kita berada di sini saja dulu. Oh, ya, baiklah Kakak. Iya, kalau bisa kita lihat nanti malam saja. Bukankah nanti malam adalah bulan purnama? Iya, bulan purnama adalah saat yang tepat untuk melihat bagaimana suasana di air terjun itu. Sebaiknya sekarang kita berada di sini saja dulu. Akhirnya Biku Dewa Hastu pun menuruti kata-kata Ki Ageng Pesanggaran. Setelah beberapa saat Ki Ageng Pesanggaran berdiri, kemudian dia pun menoleh ke arah Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu. Dan selanjutnya, dia kembali duduk di tempatnya semula. Ayah, menurut Paman Dewa Hastu, Kameswara pun sudah berada di sini. Dan dia datang ke wilayah ini bersama Pinaka Swasti Ratu. Jadi Kameswara pun sudah berada di wilayah ini. Oh, benar, Kakang. Maafkanlah atas kesalahanku yang tidak bisa mencegah Kameswara untuk datang kemari. Ya, sudahlah. Tidak apa-apa. Kameswara memang anak yang keras kepala. Apapun keinginannya, jika sudah ia ucapkan, maka keinginannya itu harus ia lakukan. Ya, mudah-mudahan saja ia selamat dalam perjalanan. Terutama jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan terhadap mereka berdua. Benar, Ki Ageng. Semoga Sang Hyang Widi melindunginya. Apalagi mereka bersaudara dan tidak saling mengetahui bagaimana latar belakangnya masing-masing. Iya, Kakang. Sebenarnya waktu itu pun aku mengkhawatirkan kepergiannya. Yang ku khawatirkan bukan karena mereka akan bertemu musuh. Tapi yang aku khawatirkan justru mereka melakukan hubungan di luar dugaan kita. Ya, seperti yang aku katakan tadi. Kita mohon saja perlindungan dari Hyang Widi. Semoga hal-hal yang tidak kita inginkan jangan sampai terjadi. Tapi aku percaya pada Kameswara. Ya, seorang pemuda yang baik. Aku pernah bertemu dengannya beberapa hari yang lalu ketika akan menuju Padang Karautan. Nah, dari pertemuan itulah, kenapa aku mengatakan ia pemuda yang baik? Ya, mudah-mudahan saja ia dapat menahan gejolak perasaannya. Apalagi perjalanan mereka cukup memakan waktu. Dan tentunya banyak hal-hal yang dihadapi. Satu yang membuat aku bingung. Bagaimana perasaan Kameswara ketika bertemu dengan ayah kandungnya? Aku rasa jiwanya cukup terguncang, Kakang. Apalagi setelah tahu bagaimana watak ayah kandungnya. Ya, kasihan memang. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mendoakannya dan juga menasihatinya. Iya. Mudah-mudahan saja Kameswara dapat menerima kenyataan yang harus dihadapinya. Sebenarnya Kameswara pemuda yang tegar dan baik. Hanya saja ia tidak bisa merubah sifat keras kepalanya dan juga rasa cerobohnya. Ya, memang. Tapi hal-hal yang seperti itu kurasa wajar, Kang. Karena ia memang belum begitu matang untuk mengerti bagaimana sesungguhnya kehidupan ini. Ketiganya pun terus tenggelam dalam pembicaraan. Sementara Mahesa Brancangan hanya bisa duduk sambil mendengarkan pembicaraan itu. Udara terasa mulai panas dan matahari merayap mencapai puncaknya. Sementara itu di wilayah Kambang Ayun, tepatnya di mana air terjun itu berada, nampak beberapa tokoh persilatan tengah mengintip dari balik semak-semak. Mereka semua kelihatan heran melihat air terjun itu dapat dilihat dengan mata biasa. Padahal menurut perkiraan, air terjun itu hanya dapat dilihat pada saat bulan purnama menjelang. Paman, rupanya keanehan itu bukan hanya kita rasakan karena sirnanya kabut itu. Tapi air terjun ini pun rasanya aneh sekali. Bukankah menurut Paman, tempat itu hanya bisa dilihat dengan mata telanjang apabila bulan purnama sudah menjelang? Tetapi kenyataan yang kita lihat sekarang, bulan purnama belum muncul, air terjun sudah dapat kita lihat. Oh, iya. Paman sendiri tidak mengerti. Jangan-jangan ada sesuatu yang tengah terjadi. Sebaiknya kita dekati saja tempat itu, Paman. Saya rasa dengan melihatnya lebih dekat lagi, semuanya akan lebih jelas. Oh, jangan, Kenshiwi. Menurut orang-orang yang sudah mengenal tempat ini, air terjun itu sangat berbahaya. Siapapun yang berani mendekati tempat itu, maka akan mengalami nasib buruk. Maksud Paman, apakah orang itu akan terluka? Bukan hanya terluka, tapi mati. Ya, seharusnya memang kita tidak perlu percaya benar dengan cerita itu. Tetapi Apa salahnya kalau kita tetap harus waspada? Iya, Paman. Saya mengerti. Sungguh disayangkan tempat seindah itu mempunyai misteri yang cukup menakutkan. Saya sebenarnya suka sekali melihat tempat-tempat yang indah seperti itu, Paman. Ya, Paman pun demikian, Kenshiwi. Kenshiwi, apakah kau tidak lapar? Sebenarnya, saya lapar juga, Paman. Apalagi sejak semalam kita sudah berada di sini. Tapi bagaimana? Rasanya tidak mungkin kita meninggalkan tempat ini. Saya rasa bukan hanya kita yang berada di tempat ini. Tetapi toko-toko lain pun ada, Paman. Kita bergerak sedikit saja untuk meninggalkan tempat ini, mereka pasti akan langsung menyerang kita. Kita memang tidak perlu meninggalkan tempat ini, Kenshiwi. Kau lihat di atas itu. Oh, buah? Ya, dengan buah itu kita akan mengganjal rasa lapar kita. Nah, bergeraklah perlahan-lahan. Kemudian kita langsung melompat ke pohon itu. Ayo. Iya, Paman. Keduanya segera mengendap-endap untuk menuju ke sebuah pohon yang tak jauh dari tempat persembunyiannya. Tak lama kemudian, Kenshiwi dan Haryo Panumping pun sudah berada di bawah pohon itu. Kemudian keduanya pun segera melompat ke pohon itu. Sekarang keduanya sudah berada di atas batang pohon. Namun belum sempat Kenshiwi dan Haryo Panumping memakan buah itu, tiba-tiba keduanya terkejut melihat suasana di atas air terjun. Di tempat itu, di mana air terjun mengalir, nampak beberapa orang seperti akan berkelahi. Paman, sepertinya orang-orang yang berada di atas itu akan berkelahi. Dan salah satu di antaranya, saya sudah mengenal orang itu, Paman. Ya, kelihatannya mereka memang akan berkelahi. Kenshiwi, siapa di antara mereka yang kau kenal? Hesti Rajasa, Paman. Dialah orang yang pernah menawan saya dan membawa saya ke Padang Karautan. Dan yang lainnya, saya tidak tahu siapa mereka. Dua laki-laki yang berada di samping Hesti Rajasa adalah Boja Pradata dan Trangana. Boja Pradata yang memakai baju merah tua itu adalah ayahnya Hesti Rajasa dan sekaligus sebagai gurunya, Kenshiwi. Oh, biasanya kalau ada Hesti Rajasa, Paman Paraji Gading pun pasti ada. Tapi kali ini kelihatannya laki-laki tua keparat itu tidak ada. Mungkin si tua keparat itu sudah tewas, Paman. Paman, siapa wanita tua yang sedang mereka kepung itu, Paman? Iya. Sepertinya wanita tua itu adalah Nyai Salindri. Kalau Paman lihat dari sikap Boja Pradata dan Hesti Rajasa, sepertinya mereka berdua mempunyai dendam kesumat. Sepertinya di tempat itu akan terjadi perkelahian. Paman, sebaiknya kita jangan turun dulu. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi di tempat itu. Kenshiwi Nareswari kelihatannya penasaran sekali, ingin mengetahui apa yang akan terjadi di tempat itu. Sementara itu, di atas air terjun, di mana Boja Pradata, Trangana dan Hesti Rajasa berada, suasana kelihatan mulai tegang. Nyai Salindri yang sekarang berada dalam kepungan tiga laki-laki ini kelihatan tenang-tenang saja. Bahkan dia tertawa terkekeh-kekeh, seakan-akan menganggap remeh tiga orang yang berada di sekelilingnya itu. Perempuan tua yang memuakkan. Aku memang sejak semalam menunggu-nunggu ketemu denganmu. Dan untunglah sekarang kau sudah berada di hadapanku. Kau harus bertanggung jawab atas kematian para jikating saudara aku. Jadi itu yang membuat kalian berkaca pinggang di depanku. Apakah kau tahu kematian temanmu? dari anak muda yang berada di sampingmu itu, Kisana. Iya, karena dia memang anakku. Ayo, mengakulah bahwa kau membunuh saudaraku. Dengan begitu, aku akan semakin leluasa untuk merobek mulut tuamu itu. Aku memang telah membunuh saudaramu. Dan itu aku pikir adalah hal yang biasa dalam bersaing merebutkan air suci itu. Kalau kau tidak senang dengan tindakanku, ayo balaslah kematian saudaramu itu. Kau memang harus mati di tanganku, perempuan tua yang kotor. Tunggu, tunggu. Percuma kalau kau saja yang menyerangku. Nanti hasilnya akan sia-sia saja. Lebih baik seranglah aku beramai-ramai. Dengan begitu, kalian akan tahu sampai di mana kehebatan Nyai Salindri. Ayo, majulah kalian. Jangan sungkan-sungkan. Keparat, manusia sombong. Terimalah ini. Awas kepalamu, bocah. Kelihatannya keduanya mempunyai kehebatan yang sama, Paman. Menurut Paman, siapa di antara mereka yang dapat bertahan? Kelihatannya belum jelas, Kensei. Paman belum bisa menentukan siapa di antara mereka yang berani. Keduanya kelihatan mempunyai kelebihan yang sama. Bocah Pradata mempunyai ilmu yang sealiran dengan kita. Bahkan dia sebenarnya yang mempunyai hak atas ilmu kanuragan Palawa Ryuga. Kiageng Pesanggaran justru merebut ilmu itu dari dia. Tapi kelihatannya ilmu yang dimainkan Bocah Pradata gerakannya sangat kasar, Paman. Ya, karena gerakannya diwarnai oleh jiwanya yang kasar pula, Kenshin. Perkelahian itu kelihatannya semakin seru, Paman. Dan jurus-jurus yang dimainkan Nyai Salindri nampak mulai mengerikan. Ya, itulah kelebihan dari Nyai Salindri. Dia ganas dan gesit, dan terkadang kelihatan lemah gemulai. Coba kau perhatikan saja. Perkelahian itu nampak semakin seru. Keduanya kelihatan mulai mengeluarkan ajian ketataran yang lebih tinggi. Bocah Pradata memainkan jurus-jurusnya bagaikan seekor ular yang meliuk-liuk. Sementara Nyai Salindri berkelip dan berkelebat cukup gesit. Di antara keduanya nampak belum kelihatan siapa yang lebih unggul. Hingga pada saat tertentu, tiba-tiba saja dari tangan kedua tokoh itu mengumpul asap kehitam-hitaman. Pertanda kedua tokoh ini tidak main-main lagi untuk saling merobohkan. Rasakan ini, perempuan tua keparat! Ayo, keluarkan semua ajian yang kau miliki, Bocah Pradata. Aku akan terus melayanimu sampai kau mengakui bahwa Nyai Salindri memang hebat. Kurang ajar. Hebat sekali perempuan tua ini. Gerakannya begitu cepat dan mengerikan. Apakah aku akan mampu merobohkannya? Rasanya kalau aku sendirian yang melayaninya, aku tidak akan mampu. Sebaiknya aku perintahkan saja Terangganah dan Hesti Rajasa untuk membantuku. Terangganah, Hesti Rajasa, kalian jangan diam saja. Ayo bantu aku untuk melumpuhkan si tua keparat ini. Rupanya kau kewalahan juga, Bocah Pradata. Ayo, majulah kalian bertiga. Aku tak akan beranjak dari tempat ini sebelum kalian semua terkapar. Setelah mundur beberapa tapak, Nyai Salindri kemudian merubah posisi kuda-kudanya. Tangannya yang tua dan nampak keriput itu mulai dia gerakan dengan lincah. Sebentar kemudian, jurus-jurusnya sudah berubah seperti bentuk sebuah tarian. Melihat jurus Nyai sekarang sudah berubah, serentak saja Terangganah dan Hesti Rajasa menyerang dengan garang. Keduanya nampak bernafsu untuk merobohkan musuhnya. Tetapi rupanya Trangkana dan Hesti Rajasa terlalu ceroboh. Dia lupa siapa sebenarnya yang tengah mereka hadapi. Nenek Peot, ayo bangun. Jangan terpaku seperti kerbau bungo begitu. Ayo bangun. Bukankah kau laki-laki? Hadapi aku kembali. Hah, kau juga, hei anak muda. Rupanya kau pun belum jera untuk menghadapiku. Hah, sayang sekali pertemuan kita yang kedua ini tidaklah seindah waktu itu. Tutup mulutmu, Nenek Jalang. Aku muak melihat tampangmu yang menjijikan itu. Waktu itu, kau boleh lolos dari tanganku. Tapi sekarang, kau tak akan kubiarkan pergi begitu saja. Trangkana, bangunlah. Ayo kita hadapi nenek tua ini bertiga. Aku pun rasanya sudah muak melihat wajahnya yang menjijikan ini. Ayo. Trangkana segera bangkit berdiri. Sekarang ketiganya telah bersiap-siap untuk menyerang Nyai Salindri kembali. Melihat musuh-musuhnya yang siap untuk menyerang, Nyai Salindri hanya tertawa terkekeh-kekeh sambil membuat gerakan seperti yang pernah dilakukannya. Sementara itu, Ken Siwi dan Haryo Panumping nampak masih belum turun dari atas pohon itu. Apa yang dipergunakan Nyai Salindri itu? Kelihatannya ilmu itu sangat aneh sekali. Ya, ilmu itu memang aneh. Gerakan-gerakannya sangat lincah, lentur. Mungkin ilmu itulah andalan dari Nyai Salindri. Kau perhatikanlah itu. Nenek tua itu wujudnya mulai berubah. Oh, benar, Paman. Bukan main hebat sekali perempuan tua itu. Tiba-tiba saja ia menjadi cantik dan lincah. Apakah karena pengaruh ilmu yang dipergunakannya, Paman? Sehingga Nyai Salindri bisa berubah menjadi cantik seperti itu? Ya, ilmu itulah yang merubah Nyai Salindri menjadi cantik. Tetapi kecantikan yang ia perlihatkan itu adalah kecantikan palsu yang dipergunakan hanya untuk merobohkan lawannya. Kau lihat saja nanti. Bagaimana? Apakah kalian masih tetap ingin melawanku? Oh, percuma. Sebaiknya urungkan saja niat kalian. Kalian bertiga bukanlah lawanku. Atau bagaimana kalau kita bergabung saja untuk mendapatkan air suci itu? Oh, siapa sudi bergabung dengan perempuan tua menjijikkan sepertimu? Silakan kau membusungkan dadamu bahwa kau paling hebat di antara kami bertiga. Tapi buktikanlah dulu. Jangan bisanya hanya sesumbar mulut saja. Ayah, sebaiknya kita jangan terlalu banyak basa-basi dengan perempuan tua ini. Itu sama saja memberi kesempatan pada dia untuk mengumpulkan tenaga lagi. Manusia setua ini paling tidak bisa kita ukur kekuatannya. Anak muda, seharusnya kau lihat dengan jelas. Apakah aku sekarang tua dan menjijikan seperti tadi? Tidak kan? Sekalipun sekarang kau kelihatan seperti seorang gadis, tetapi semua itu hanya tipuan muslihatmu saja. Kau tetap perempuan tua yang sudah jompo. Keparat! Rupanya kau memang tidak bisa dikasihani, anak muda. Baiklah, kalau begitu, rasakan ini. Ayo kita bantu Rajasa. Yeah. Kembali perkelahian terjadi. Oja Pradata, Tranggana, dan Hesti Rajasa menyerang dengan gencar, seakan-akan tak ingin memberi kesempatan pada Nyai Salindri. Tetapi rupanya Nyai Salindri bukanlah pendekar yang mudah lengah menghadapi hal itu. Diam-diam, dia mencari kesempatan untuk menyerang pada musuhnya yang lemah. Dan seketika itu juga, Hesti Rajasa lah yang terkena hajaran Nyai Salindri. Hesti Rajasa terpental beberapa tombak setelah terkena tendangan Nyai Salindri. Dan dia sekarang berada di bibir air terjun. Tubuhnya kelihatan lemah. Dari mulutnya darah mulai keluar. Melihat Hesti Rajasa sekarang berada di bibir jurang air terjun. Kemudian Nyai Salindri tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kembali dia menghajar dengan tendangannya yang keras. Rasakan ini, bocah dungu! Kau Nyai Salindri, kau telah membunuh anakku. Rupanya kau memang tidak bisa dikasih hati. Oh. Sudah aku katakan sejak tadi, jangan coba-coba melawan Nyai Salindri. Tetapi dia tetap melawan. Nah, itulah akibatnya. Kau masih tetap mau melawanku? Cukup. Tidak perlu kau umbar mulutmu yang busuk itu. Sekarang kau tak akan kubiarkan hidup di jagat ini. Hutang pati harus dibayar dengan pati. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dan sekarang sudah saatnya kau harus membayar nyawa anakku dan juga nyawa saudaraku. Nah, rasakan ini. Ayo bantu aku untuk lumpuhkan nenek keparat ini. Pradata, menepilah sebentar. Ada apa terjadi? Pradata, kenapa kita tidak menggunakan saja ajian penglimunan? Aku rasa dia tidak akan berdaya menghadapi kita jika kita menggunakan ajian itu. Kenapa aku sampai sebodoh ini? Kalau begitu, ayolah kita pergunakan ajian itu. Kemudian kita hajar bersama-sama perempuan tua renta ini. Apalagi yang ingin kalian lakukan? Percuma, tetap saja sia-sia apa yang kalian lakukan itu. Tertawalah sepuas-puasmu perempuan renta. Nanti juga kau akan tahu, kami berdua bukanlah lawan yang enteng, yang mudah kau sepelekan. Oja Pradata dan Trangkana kemudian memasang kuda-kudanya dengan kekal. Keduanya lalu merenggangkan kakinya. Sementara kedua tangannya ditelungkupkan di depan dadanya masing-masing. Dan itulah pertanda bahwa mereka tengah mengetrapkan ajian panglimunan. Setelah beberapa saat dalam posisi kuda-kudanya, tiba-tiba saja tubuh Bocah Pradata dan Trangkana lenyap begitu saja. Kurang ajar. Licik sekali kalian. Sekalipun kalian telah menggunakan ajian panglimunan, jangan harap kalian dapat mengalahkan aku. Ayo, majulah manusia-manusia licik. Rupanya kau ketakutan juga melihatku menggunakan ajian ini, Nenek Peot. Pradata, inilah saatnya kita mempermainkan perempuan tua renta ini. Ayo, mana kehebatanmu? Bukankah tadi kau sesumbar bahwa aku dan Trangkana tidak bisa mengalahkanmu? Ayo! Parat! Kalau saja kalian tidak menggunakan ilmu licik itu, mungkin aku membuktikan kata-kataku tadi. Tak ada yang perlu dikatakan licik, Nyai. Kita masing-masing mempunyai ilmu. Kalau mau dibilang licik, seharusnya kau yang pantas dikatakan licik. Karena kau telah berani mempengaruhi aku dan Bocah Pradata dengan menggunakan ajian sialmu. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk kukirim ke neraka. Hup! jangan banyak bicara. Kembali tubuh Nyai Salindri terhuyung-huyung ke belakang karena terkena hajaran Poja Pradata dan Trangana. Setelah beberapa kali ia terkena hajaran, perlahan wujud Nyai Salindri berubah pada sosoknya semula. Matanya menatap tajam ke setiap sudut tempat, sementara telinganya dia pasang dengan teliti untuk menangkap gerakan-gerakan musuhnya. Sekarang kau sudah kembali pada bentuk jelekmu, nenek tua. Dan aku rasa sekaranglah saatnya kau menerima kematianmu. Benar, Pradata. Manusia seperti ini memang tidak pantas hidup lama di jagat ini. Di samping usianya sudah terlalu tua dan bau tanah, tetapi tingkah lakunya pun semakin memuakkan. Ayolah, kita tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Ayolah, kalau kalian bisa membunuhku, sekalipun Ajian Penglimunan telah menolong kalian terhindar dari seranganku, tetap kali ini pun aku tidak bisa main-main lagi. Lihat seranganku! Setelah menggerakkan tangannya beberapa kali, tiba-tiba saja tubuh Nyai Salindri berputar-putar, dan sebentar kemudian tubuh itu melintir dengan cepatnya bagaikan gangsing. Angin kencang dan hawa dingin pun mulai terasa dari apa yang dilakukan oleh Nyai Salindri. Semakin lama, semakin terasa hawa dingin menyebar di tempat itu. Poja Pradata dan Trangkana pun mulai merasakan hal itu. Keparat, ternyata perempuan tua ini masih mempunyai ajian simpanan, Pradata. Gila, hawa dingin ini benar-benar kuat. Seluruh sendi tulangku seakan-akan jadi membeku. Kita harus melakukan sesuatu, Trangkana. Rasakanlah oleh kalian keampuhan ajianku yang satu ini. Kalau kalian mau tahu, inilah ajian Astanendra atau ajian tangan tidur. Keparat, ajian ini benar-benar luar biasa. Trangkana, berhati-hatilah, kita jangan sampai lengah. Jangan beri kesempatan perempuan renta ini melakukan sesuatu. Iya, Pradata. Sekalipun wujud keduanya tidak kelihatan karena ajian Panglimunan, namun jelas sekali dari suara mereka bahwa keduanya mulai kewalahan menghadapi ajian yang dilontarkan Nyai Salindri. Sementara Ken Siwi dan Haryo Panumping yang berada di sebuah pohon masih tetap melihat suasana di atas puncak air terjun itu. Keduanya nampak merasakan ketegangan yang tengah berlangsung di tempat itu. Nyai Salindri benar-benar tokoh tua yang hebat. Dia seakan-akan tidak kehabisan akal untuk menghadapi Boja Pradata dan Trangkana yang menggunakan ajian Panglimunan. Kelihatannya tubuh Nyai Salindri semakin lama semakin cepat saja berputar, Paman. Ya, perkelahian itu kelihatannya merambah ke tingkat yang semakin tinggi. Kalau saja Boja Pradata dan Trangkana tidak menggunakan ajian Panglimunan, mungkin mereka sudah dapat dikalahkan sejak tadi, Kensimi. Kalau saya perhatikan, berarti ajian Panglimunan adalah ajian yang hebat dan sukar untuk dikalahkan. Sekalipun demikian, ajian Panglimunan belum bisa untuk mengalahkan ajian musuhnya, Kensimi. Seperti yang kau lihat sekarang, Boja Pradata dan Trangkana belum bisa menembus ajian Nyai Salindri. Iya, Paman. Nah, kau lihat itu. Putaran ajian Astanendra yang dilontarkan Nyai Salindri semakin dahsyat. Ya, aku rasa Nyai Salindri dapat melindungi dirinya dari serangan Boja Pradata dan Trangana. Benar, Paman. Tapi apakah Boja Pradata dan Trangana sendiri mampu menerima ajian Astarnendra? Oh, entahlah. Lihat saja nanti hasilnya, Kenshiwi. Paman, lihat. Boja Pradata dan Trangana mulai menampakkan diri. Rupanya mereka tidak sanggup lagi bersembunyi di balik ajian panglimunannya. Benar saja apa yang dikatakan oleh Ken Siwi. Rupanya Boja Pradata dan Trangana mulai menampakkan diri. Keduanya kelihatan berusaha untuk melawan ajian yang dilontarkan Nyai Salindri. Tubuh Boja Pradata dan Trangana mulai menggigil merasakan hawa dingin. Nah, apakah yang dilakukan keduanya untuk menghadapi Nyai Salindri? Mampukah Boja Pradata dan Trangana menumpukan wanita tua itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Show one, two.